Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan baca Shahih Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Hafiz Al-Hanafi rahimallahu taala dengan ta'liqat dari Abu Al-Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Sebelum kita baca catatan kaki, maka kalimat yang berkaitan adalah hadis kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu, Allah ada dan belum ada sesuatu sebelumnya. Wa qad uya dan diriatkan wa lam yakun syai'un ma'ahu, dan tidak ada sesuatu bersamanya. Dan diriatkan wa lam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada sesuatu selain dia. Pemajlis kana wahid, sedangkan majlis Nabi menyampaikan hadis ini itu adalah satu majlis. Fa'ulima anahu qala ahadul al-fadhi, maka bisa disimpulkan dan diyakini bahasanya Nabi hanya mengatakan salah satu redaksi di atas, sedangkan dua yang lain itu adalah riwayat bimakna. Wa lafdul qabl dan lafad sebelum sabata anhu itu valid anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hadal hadis, di luar hadis ini. Ya. Kita lihat, kita baca catatan kaki. Wa idza qala qailun limadza la nuqaddimu al-sam'a 'ala tartibi fa nahmilu lafdza qablahu 'ala lafdzi ghairihi. Ila lahum hadha muta'adhiruna ay al-jam'u bi anna al-jam'a innama yakunu idha barada hadithani aw akfaru al-sahi sahi biyaini aw aksara muna yuqalu al-jam'u awla min ihdari ahadith dalilan lakin muna yasukutu al-jam'u liqawni hadithi Imrana maja ila anhu wa qawnul hadithi maka naminhu sallallahu alaihi wasallam illa bi jilsatin wahidatin walaupun ta'an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam qala qablahu aw ghairuhu walafzatu qablahu wajadna laha syahidan walafzatu ghairihi lam najid laha syahidan bal bi isbatiha ta'tilu rabbi an kamalihi wa amma anana nahmilu qablahu ala ghairihi fahada lafuta lahu min dalilin wa illa kana min qabili tahakkumi fa qula suatu hadzal maqami anana idza alimna rujhana riwayatin wa lam yakun syai'un qablahu ala riwayataini as-sabiqataini falaysa biha ta'arudun liktida'il hawadisi wa la li awwali makhluqin wallahu al-muwafiqu. Nah, jika ada yang bertanya kenapa kita tidak mendahulukan jamak atau kompromi daripada tarjih, kenapa kok memakai jalur tarjih dari tiga redaksi yang ada, sehingga nahmil kita hamil, kita maknai lafad sebelumnya dengan lafad selainnya. Kila, maka jawabannya, kila lahu jawabannya, ini satu hal yang mustahil di sini, yaitu mustahil al-jam'u, melakukan kompromi. Karena kompromi di antara hadis innama yakunu hanyalah ada jika terdapat dua hadis atau lebih dari dua sahabat atau lebih. Dan demikian juga atau bisa dipastikan Nabi mengucapkan kalimat tersebut berkali-kali. Huna yuqal, maka dalam kondisi ini kita katakan kompromi lebih utama daripada menelantarkan salah satu dari dua dalil. Walakin huna yasqutu al-jam'u, namun dalam kasus ini ya, kompromi adalah satu hal yang gugur karena hadis Imran tidaklah datang kecuali dari Imran. Waqanul hadis, dan status hadis yang makana minhu, yang tidaklah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam satu jinsah, labuda, maka tidak boleh tidak ayakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qablahu ataukah ghairuhu. Sedangkan kata-kata qablahu kami dapatkan hadis lain yang mendukung. Sedangkan kata-kata ghairuhu lam najid lahu syahida. Kami tidak menjumpai dalil lain atau hadis lain yang mendukung. Itu dari sisi sanad. Bal fi isbatiha, bahkan dengan menetapkan kata qabluhu atau ghairuhu, berarti ta'til rabbi, menelantarkan atau menihilkan Allah dari kesempurnaannya, yaitu dia tidak terus-menerus beraktivitas. Padahal hal yang membedakan antara al-hayy dan mayyit, yang telah kita bahas, yang membedakan antara al-hayy dan al-mayyit itu adalah beraktivitas. Maka jika kita mengambil redaksi kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, maka berarti mentaktil kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beraktivitas. Padahal itulah yang membedakan antara al-hayu dan al-mayyit. Amma anna nahmilu, adapun jika kita maknai yang qablahu dengan ghairuhu, fahadza la butalahu min dalilin, maka harus ada dalil. Fa'ilah jika tanpa dalil, maka min qabil, maka ini jenisnya atau namanya tahakkum, menetapkan hukum dan vonis tanpa dasar. Fakulah satu hadal maqam, maka kesimpulan dalam bahasan ini, anana idha amilna, jika kita beramal dengan menguatkan riwayat walam yakun syai'un qablahu daripada dua riwayat yang lain, jika kita menguatkan walam yakun syai'un qablahu tidak ada satupun selain Allah, falaisa fiha ta'arudun, maka hadis ini sama sekali tidak ta'arudun membahas awal al-hawadis makhluk, wala li awali makhlukin, ataupun makhluk yang pertama, wallahul muwafiq. Kalau kita memilih walam yakun syai'un qablahu, tidak ada satupun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau pakai walam yakun syai'un ghairuhu, maka berarti ketika itu Allah tidak ngapa-ngapain, sehingga tidak ada tidak ada makhluk dan tidak ada apa-apa, Allah sendirian. Nah, kemudian catatan lagi dua hadis Muslim. Dan catatan kaki tiga kan Humaydi, walihat akan kasih menangkan hadis inam yawi bilabdi al-qabl. Banyak ulama hadis berkaitkannya pakai istilah sebelumnya, seperti Al-Humaydi. Nama beliau adalah, dia adalah al-imam al-muhadis Muhammad ibn Futuh ibn Humaydi. Kemudian catatan lagi empat, Al-Bukhawi dan Bukhawi, beliau adalah Syekhul Islam Muhyi Sunnah Abu Muhammad Al-Husain ibn Mas'ud. Amma naqlu lil hadis, maka nukilan beliau terhadap hadis ada dalam Mas'abih. Kemudian Ibn Athir, Al-Qadi Al-Alamah Abu Sa'adat Al-Mubarak ibn Muhammad, di kitabnya Jami'ul Usul. Kemudian atasnya sebelum mana maksudnya? Fauluhu. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataan At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Qauluhu rahimallahu ta'ala walahu makna rububiyyati wala maghruba. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala makna rububiyyah padahal tidak ada makhluk. Memiliki makna al-khaliq padahal tidak ada makhluk. Rububiyah, catatan kaki, masdar dari robba ya rubbu rububiyatan. Dan kata-kata rabbun yaitu itu datang, yang pertama mu'arafan dalam bentuk ma'rifat, yang kedua ghairu mu'arafin rabbun, yang ketiga tidak mudhaf. Wa hadhil halatu kulluha, dalam tiga hal ini la takunu, tidaklah ada kecuali maknanya adalah untuk Allah semata tanpa makhluknya. Nah, syarhun yani anna Allah ta'ala mausufun bi annahu rabbu qabla an yujada marbubun wa mausufun bi annahu khaliqun qabla an yujada makhluqun. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غيره، لا غيره، لا غيره. والرب يقتضي معان كثيرة، وهي الملك والحب والتدبير والتربية، والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخالق يكون بمعنى التقدير أيضا. نعم. Penjelasannya yakni artinya Allah itu telah mausufun, dilabeli sebagai Rabb sebelum adanya marbubun, adanya makhluk, dan dilabeli sebagai Khaliq sebelum adanya makhluk. Dan di matan di sini ada hal yang menarik, yaitu untuk Rabb makna rububiyah, sedangkan untuk Khaliq makna Khaliq, tidak menggunakan istilah makna khaliqiyah yang sama dengan temannya rububiyah. Nah, kenapa dibedakan? Maka sebagian masyayikh yang mensyarah akidah tauhawiyah ada yang memberikan penjelasan, mencoba menggali hikmah kenapa kalau Rab itu rububiyah, kok Khaliq tidak khaliqiyah. Maka Tohawi mengatakan makna rububiyah dan makna khaliq, ya, digunakan makna khaliq bukan makna khaliqiyah. Karena khaliq itu maknanya cuma satu, al-mukhrij lisyai', yang mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, la ghaira, tidak ada makna yang lain. Sedangkan Rab itu mengandung banyak muatan makna, yaitu kepemilikan, menjaga, mengatur, memelihara. Maka tarbiyah, dan yang dimaksud dengan tarbiyah adalah tablighu syai' kamalahu bitadriji, upaya untuk agar sesuatu itu sampai pada kondisi sempurna secara bertahap. Itu makna tarbiyah, memelihara. Kemudian di situ juga makna mendidik. Dalam bahasa Arab, mendidik disebut dengan sebutan tarbiyah. Nah, apa itu mendidik anak? Apa itu mendidik istri? Tablighu syai' kamalahu bitadriji. Usaha dan upaya agar sesuatu itu bisa sampai pada kondisi sempurna dan ideal dengan cara bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bukan kemudian, maka dia adalah usaha berkelanjutan, bukan sesaat. Falajaroma, maka tidak boleh tidak, karena maknanya banyak. Untuk Rab itu maknanya banyak. Atabilafdin, maka beliau Tohawi mendatangkan atau membawakan satu kata yang bisa mencakup hadihil ma'ani, makna-makna di atas. Maka digunakanlah pakai istilah rububiyah, ma'ani rububiyah. Intaha, sekian kutipan. Namun Ibn Abil Aiz tidak sepakat dengan penjelasan ini yang mengatakan bahasanya khaliq itu maknanya satu sehingga cuma makna khaliq, sedangkan rob itu maknanya banyak sehingga digunakan makna rububiyah. Beliau tidak sepakat dengan mengatakan fihi nadharun, ini kurang tepat. Alasannya karena mencipta itu juga punya makna yang kedua, makna itu tidak satu. Yakun bil makna takdiri, menetapkan ukuran. Aidan juga, nah kita lihat catatan kaki. Binaka salah satu usulin tarji'u ilaiha ma'anunu kalimati rabbi alasun awalu bimakna maliki wa sahibi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakna ibili wa jariha hatta birafuha rabbuha yuktaqun alaihi alasun sani bimakna sayyidu al-muta'u bimakna sayyidi al-muta'i bimakna sayyidi al-muta'i. Kalau untuk lebih ditafsir ini, kaina roba di kalami arabi mutasarrifun ila ma'ani. Fasa itu mutakmu fiha yud'a robban laman pemindalika qawlu labid ibn rabi'ati qawlu labid ibn rabi'ati wa ahlakna yauman robba indata abnahu wa robba ma'adib bayna qawbatin wa arab. Yakni Warabba ma'adin baina qabtin Wa'ar'arin yakni Rabu kindatin Sayyidu kindatin intaha. Al-asul salsu bimana muslihu bimana muslihi wisayin ramadabiru lahu. Walidalika qala ba'du ahli ilmi istiqafi kalimati rabbi minat tarbiyati qala ragibu fi mufradatihi al-rabbu fi asli minat tarbiyati wa huwa isab insya'u syai'i halan halan ila haddi tamami. Nah, pemin hada pemin hada qawlu ta'ala hatiyan an safrati fir'auna qawlu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qauluhu Rabbi Musa wa Harun ay atarbiyatu al-khawsatu lahuma samian ay dan. Nah, hunaka salah satu usulin, ada tiga makna pokok yang menjadi acuan dari kata-kata Arab. Yang pertama adalah Rabb itu makna pokoknya adalah pengertiannya adalah sang pemilik dan sahib pemilik. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk unta yang hilang, biarkan unta tersebut sampai berjumpa dengan pemiliknya, muttafaqun alaih. Kemudian makna yang kedua, pengertiannya adalah pimpinan yang ditaati. Qutubi dalam tafsirnya mengatakan rob dalam perkataan orang Arab mutasarifun digunakan ila ma'anin sejumlah makna. Fasayidul muta' fiha, maka pemimpin yang ditaati padanya yuda'a juga disebut rob. Di antaranya perkataan Labid ibn Rabi'ah wa ahlakanna yauman dan atau ta'uhlikanna, aku akan membinasakan, membunuh yauman pada suatu hari robba ginda. Robba ginda artinya sayyida ginda, pimpinan ginda, bebenahu dan anaknya. Wa robba ma'adin dan pimpinan ma'adin yang melampaui batas, orang yang melampaui batas baina khobatin wa ar'arin, antara khobat dan ar'ar. Ada yang tahu artinya? Gimana? Nama daerah, nama tempat? Nama pohon kalau di kamus ulama ini ar-ar Wabatin. Khobat minal ardi man khafadha wa tasa'a, dataran rendah yang menurun dan luas. A'a pohon. Yang jadi mahalu syahid rupa ginda, artinya sayyid ginda. Yang ketiga, makna pokok yang ketiga torah, artinya al-muslih yang memperbaiki dan mengatur sesuatu. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahasanya Rab itu diambil dari kata-kata tarbiyah. Ini sebagian ulama itu adalah Ar-Rahib Al-Asfahani di Mufradat, dan mengatakan Rab dalam makna asalnya dari kata-kata tarbiyah, memelihara atau mendidik. Apa itu tarbiyah? Insya'u syai' halan fahalan ila hadid tamam. Maka mendidik itu kata Rahib Al-Asfahani, definisinya adalah upaya untuk menumbuhkan sesuatu, upaya untuk supaya sesuatu itu insya tumbuh. Ya, halan fahalan, step demi step, tahapan demi tahapan, ila hati tamam, dan targetnya adalah sampai pada derajat sempurna, itu sampai pada derajat ideal. Min hadza contoh Rabb dalam artian muslih dan mutabbir, perkataan Allah Ta'ala menceritakan tukang sihir Fir'aun. Mereka mengatakan kami beriman dengan Rabb Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Rabb Musa dan Harun artinya yang memberikan pendidikan khusus untuk Musa dan Harun. Kemudian selanjutnya tadi bantahan untuk khaliq itu maknanya tunggal, yaitu cuma al-mukhid ila syaib minal adam ila wujud, tidak ada makna yang lain. Naam. Aidaika al-ismu dhar alladhi dhahara fi syawam laysa biswabi. Fa inna rububiyyata wa in kanat tahdhu ma'ani kathiratan كذلك الخاطئ فهو يأتي بمعاني أيضا. أولا ابتداء شيء من غير أصل ولا مثال سابق. قال سبحانه خلق السماوات والأرض أي أبدعها بجلالة قومه بديع السماوات والأرض، وهذا لا يشرك به إلا الله ولا يصرف به إلا الله. ثانيا إيجاد شيء من شيء أي على مثال أو أصل سابق. قال سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق الإنسان من نطفة وغيرهما من الأعيان. وهذا النوع كما يوصف به الرب فهو يوصف به المخلوق كما قد جعله الله ليس. وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن ثالثا تقديره ودليله قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. وقال الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يترك ثم عليه ثم لا يفري. قال ابن منظور بالإنسان أنت إذا قدرت أمرا قطعت وأمضيته وغيرك يقدر ما لا يقطعه لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على ما عزمت عليه. نعم. Artinya al-istizhar alladhi dhahara li ba'di surah usaha untuk menampakkan perbedaan yang nampak yang dimiliki oleh sebagian pensyarah itu tidak benar. Karena tarbiyah meskipun memuat banyak makna, maka al-khalqu juga demikian. Al-khalqu itu memiliki banyak makna. Di sini disampaikan ada 3 makna. Yang pertama, menciptakan sesuatu tanpa ada landasan dan contoh sebelumnya. Contohnya firman Allah Ta'ala, menciptakan langit dan bumi, artinya abda'aha. dengan dalil firman Allah Ta'ala Badi'us samawati wal ard. Maka khalaqa di situ maknanya abda'a bid'ah, berarti tidak ada contoh sebelumnya. Nah, khalaqa dengan makna ini la yusafu bi ilallah, tidak boleh menjadi sifat, tidak boleh dilekatkan kecuali hanya untuk Allah. Yang kedua, ijadu syai, mewujudkan sesuatu dari bahan baku yang lain, artinya ada contoh dan ada dasar sebelumnya. Contohnya firman Allah Ta'ala, Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, dan Allah ciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Atau yang lain, Allah ciptakan manusia dari nutfah, dan ayat-ayat yang lain. Bahatan nau dan jenis ini, mencipta dalam pengertian ini menjadi yusafu bi arabu, itu dilekatkan kepada Allah, dan demikian juga bisa digunakan untuk makhluk. Oleh karena itu Allah pakai kata-kata khalaqa dengan makna yang kedua ini untuk Isa. Dan ketika engkau Isa menciptakan dari lumpur bentuk burung dengan izinku. Kemudian yang ketiga adalah takdir, mengukur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Masuci Allah sebaik-baik al-khaliqin, artinya al-muqaddirin, yang menentukan ukuran. Contoh dari syair Arab, La anta sungguh engkau tafri ma khalaqta, engkau wujudkan apa yang engkau ukur-ukur, dan sebagian orang yakhluqu, mengukur-ukur dan memperkirakan, thumma la yufri, kemudian tidak mewujudkannya. Kata Ibnu Mangdur di Lisanul Arab, makna bait ini, anak kesini engkau, jika anda qaddarta syai'an, anda mengukur-ukur dan memperkirakan sesuatu, kotak tahu anda akan mewujudkannya, wa amdoi tahu dan mewujudkannya. Sedangkan yang lain, yukadir, menentukan, memperkirakan sesuatu yang tidak akan di yaqta'uhu, tidak akan diputuskan. Di annahu laysa bimadai madil azmi, karena dia tidak bisa mewujudkan tekad, sedangkan engkau bisa mewujudkan apa yang menjadi tekadmu. Ya, lihat Uzatul A'yun An-Nawadir fi ilmil wujuh An-Nadahir, karya Ibnul Jauzi, dan Mufradatul Al-Quran karya Ar-Rahib Al-Asfahani di kata khalaqa. Wahadal makna kama'an al-thabitun al-khaliq, yaitu khalaqa dalam pengertian memperkirakan atau mengukur-ukur, menetapkan ukuran. Sebagaimana dia bisa untuk sang pencipta, dia juga bisa digunakan untuk makhluk. Wallahu a'lam. Kemudian kita kembali ke atas. Hadal isma, hadal isma qabla ihya'ihi, kadzalika istahaqqa isma khaliqi qabla ihya'ihi syakun, yani annahu subhanahu wa ta'ala mawsufun bi annahu muhyiyil mauta qabla ihya'ihi, kadzalika yusafu bi annahu khaliqun qabla khalaqihim Mu'tazilati wa man qala bi qawmi nama haqaina anhum fi ma taqaddam wa taqaddam taqrirun annahu ta'ala lam yazal yaf'alu ma yasha. Nah, Kemudian Thahawi mengatakan sebagaimana Allah itu sudah mendapatkan sebutan muhyil mauta, menghidupkan yang mati, ba'da ma'ahya, setelah dia menghidupkan, demikian juga Allah berhak untuk mendapatkan ini, yaitu menghidupkan yang mati sebelum Allah menghidupkan. Demikian juga Allah berhak untuk mendapatkan sebutan Al-Khaliq sebelum Allah mencipta. Penjelasannya, yakni artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut dengan muhyil mauta sebelum menghidupkan orang yang mati. Demikian juga dilabeli sebagai sang pencipta sebelum tercipta. Ini adalah bentuk ilzaman, pemaksaan terhadap Mu'tazilah dan orang yang berkata dengan perkataan mereka. Kama hakami hakainya sebagaimana telah kami ceritakan dari Mu'tazilah dalam keterangan yang telah lewat. Kata-kata telah lewat, tak kira penjelasan. Demikian juga telah lewat penjelasan bahasanya Allah itu terus menerus melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada periode waktu di mana Allah itu kosong dari aktivitas dan perbuatan. Ya, catatan kaki satu. Ya, ini anakku. Qalu inna Allah sharim. Sara. Qada qadiran ala al-fi'li ba'da alam yakun qadran. Qadiran. Qadiran alaihi. Wa hadha taqatan. Nah, Mu'tazilah mengatakan yang telah dikutip, bahasanya Mu'tazilah mengatakan Allah itu mampu untuk melakukan perbuatan setelah sebelumnya tidak mampu. Nah, kembali ke atas. Qawluhu dhalika bi'annahu ala kulli syai'in qadirun wa kullu syai'in ilayhi faqirun wa kullu amrin alayhi yasirun la yahtaj ila syai'in laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Syarah, dalika isyaratun ila tubuti sifatihi fil azali qabla khalqihi wa kalama ala kullin wa syumuliha wa syumulu kullin fi kulli maqamin bihasabi ma yahtafu bihi minal qura'ini ya'ti fi mas'alatil kalami insya'Allah ta'ala wa qad harrafat al-mu'tazilatul ma'nal mafhuma min qawlihi ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadirun. Faqalu innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu wa amma nafsu af'ali al-ibadi fala yaqdiru alaiha indahum wa tanaza'u hal yaqdiru ala misliha amla walau kana al-ma'na ala ma qalu lakana hadha bimanjilati ayyukala huwa alimun bikulli ma ya'lamuhu wa khalikun likulli ma yakhluquhu wa nahwu dhalika min al-ibarati allati la fa'idata fiha fasallahu sifata kamalin qudratuhu qudratuhu ala kulli syai'in. Nah, kemudian Thahawi mengatakan dari hari itu bi'anu bahasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Allah dan segala perkara itu mudah bagi Allah karena Allah tidak membutuhkan apapun. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dia maha mendengar dan melihat. Penjelasannya, kalimatnya adalah isyarat ila subuti sifatihi, adanya sifat bagi Allah di masa azali sebelum Allah menciptakan makhluk. Dan wa kalam ala kullu, dan pembahasan tentang al kullu dan cakupannya, yaitu bahasanya cakupan kullu di setiap konteks sesuai dengan hal-hal ya, sesuai dengan berbagai macam qawaid indikator ya, yahtafu bihi mengelilinginya. Ya, maka permasalahan cakupan kullu itu nanti akan datang di pembahasan masalah al-kalam insyaallah taala. Nah, Mu'tazilah menyelewengkan makna yang bisa ditangkap dari firman Allah taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Mereka mengatakan bahasanya qadir bagi Allah itu artinya innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Dia maha kuasa atas apa yang dia kuasa padanya. Jadi syai'in, syai'innya di sini adalah ya apa-apa yang memang Allah kuasa padanya. Mereka tidak mau memaknai segala sesuatu dengan artinya semua sesuatu. Mereka katakan ala kulli syai' tadi kullu, nanti akan dibahas secara khusus apa itu makna kullu dan cakupannya ya, maka ya, mereka takwil, Mu'tazilah mentakwilnya dengan qadirun, kuasa ala kulli ma, atas segala sesuatu yang memang Allah itu kuasa padanya. Tujuannya apa? Kenapa memaknai qadir semacam ini? Supaya tidak bertentangan dengan akidah mereka yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu di luar kekuasaan Allah, dan bahasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nanti kalau innallaha ala kulli syai'in qadir itu kita maknai apa adanya, nanti berarti termasuk di dalamnya adalah perbuatan manusia. Nah, supaya tidak bertentangan, maka ayatnya yang dibelokkan supaya manusia tetap bisa disimpulkan menciptakan perbuatannya sendiri. Amana su'afalil ibad, sehingga perbuatan hamba, maka Allah tidaklah mampu mewujudkannya. Indah, demikian keyakinan mereka. Nah, setelah mereka sepakat, Mu'tazilah sepakat Allah tidak mampu menciptakan perbuatan manusia berjalan misalnya. Perbuatan manusia contohnya berjalan. Maka Allah tidaklah mampu menciptakan berjalan. Kemudian tanaza'u, sesama Mu'tazilah berselisih pendapat. Apakah Allah mampu melakukan yang semisal itu ataukah tidak? Ya, kalau berjalannya manusia itu di luar kekuasaan Allah. Namun bisa tidak Allah menciptakan yang semisal berjalannya yang lain, bukan manusia, alien berjalan. Apakah itu mampu ataukah tidak? Hal yakti ala misliha, apakah Allah mampu untuk melakukan semisal perbuatan hamba ataukah tidak? Itu mereka berselisih pendapat sesama Mu'tazilah. Walau kan al-makna, seandainya makna al-qadir sebagaimana yang mereka katakan, maka ini seperti ucapan Allah itu maha tahu dengan semua yang Allah ketahui. Allah itu maha pencipta segala yang memang Allah ciptakan, dan kalimat-kalimat seterusnya yang tidak ada faedahnya, tidak ada pesan baru yang terkandung di dalamnya. Kalau alim itu artinya mengetahui yang dia ketahui. Dan khaliq artinya yang menciptakan apa yang diciptakan. Maka itu enggak jadi kalimat pujian. Fasalahu, maka mereka menghilangkan sifat kesempurnaan pada kuasa Allah atas segala sesuatu. Ini catatan lagi sebelumnya. وقابله أي جمع ابن صفوان طائفة أخرى فقالوا العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم وإرادتهم والرب لا يوصف في القدرة على مقدور العبد ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته كما لا يوصف العباد بمقدور الرب ولا تدخل أفعاله تحت قدرهم وهذا قول جمهور القدرية وكلهم متفقون على أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها فجمهورهم نفوا ذلك ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله وأن الله سبحانه قادر على أعيانها وأن العبادة أحدثوها بإقدار الله لهم على إحداثها ليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه وهؤلاء أقرب القدرية إلى السنة انتهى كلامه من شفاء العليل. Nah, Ibn Qayyim mengatakan waqabalahu, dan kebalikan dari Jahm bin Sufwan. Jahm bin Sufwan, Jahmiyah, itu Jabariyah. maka kebalikan dari Jabariyah Ta'ifatul Ukhra, kelompok yang lain, yaitu Qadariyah. Faqalu, mereka mengatakan bahasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia mukhtariuna, menciptakan perbuatannya sendiri dengan kemampuan dan keinginannya sendiri. Dan Allah itu tidaklah disebut bil qudrati, memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang jadi kemampuan hamba. Wala tadkhulu, dan perbuatan hamba tidaklah termasuk di bawah kekuasaan Allah. Sebagaimana hamba tidaklah disebut tidaklah bersifat dengan kemampuan Allah, dan perbuatan Allah tidaklah berada di bawah kemampuan hamba. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas Qadariyah. Semua mereka sepakat kalau Allah tidaklah melakukan dan menciptakan perbuatan hamba. Cuma lantas mereka berselisih, apakah Allah itu disebut mukhtari dan muhdis untuk perbuatan hamba, dan apakah Allah itu qadir, kuasa atas perbuatan hamba dan menciptakannya. Maka mereka yang mereka sepakati Allah itu tidak melakukan perbuatan hamba. Nah, apakah Allah itu disebut yang mengadakan perbuatan hamba? Fajumuruhum, maka mayoritas Mu'tazilah mengingkarinya. Sedangkan Mu'tazilah atau kemudian Qadariyah yang dekat dengan sunnah Nabi, yaitu akidah yang benar, atsbata, menetapkan bahwasannya perbuatan hamba itu maqturatun kaunuha maqturatan, adalah di bawah kekuasaan Allah. Dan bahasanya Allah Ta'ala qadirun, mampu ala a'yaniha, atas mungkin maknanya satuan-satuan perbuatan hamba. Wa anal ibad, dan bahasanya manusia atau hamba lah yang mengadakan hal tersebut, karena Allah memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengadakannya. Wa makna qudratillahi 'alaiha, dan yang dimaksud dengan Allah itu mampu atas perbuatan hamba menurut sebagian Qadariyah, yaitu annahu qadirun 'ala fi'liha. Dan bukanlah makna Allah itu mampu atas perbuatan hamba menurut Qadariyah, bahasanya Allah itu kuasa atas perbuatan hamba, karena ini menurut mereka adalah mustahil senyatanya. Dan yang dimaksud dengan kuasa Allah atas perbuatan hamba adalah iktaruhum, Allah memberikan kekuasaan kepada hamba untuk mengadakannya, mengadakan perbuatan. Fa'ina ma'ahdasu, halantas hamba mengadakan perbuatan tersebut biqudratihi, dengan kekuasaan Allah, wa iqdarihi, dan kemampuan yang Allah berikan, petamkin, dan kesempatan yang Allah berikan. Ini Qadariyah yang paling dekat dengan sunnah, yang paling dekat dengan ahlu sunnah, yang paling dekat dengan akidah yang benar. Ini sekian dikutip dari Syifaul Alil karya Ibnu Qayyim. Nah, demikian. Mencucikan Allah dari menciptakan kejelekan, sama al-adl, keadilan. Ini perbuatan hamba berzina itu ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah, kok kemudian dia dihukum karenanya? Jadi kira bahasanya takdir itu ya ada anggapan takdir itu memaksa, sehingga nanti Allah tidak adil kalau Allah mentakdirkan hamba, maka hamba harus diberi kebebasan mutlak untuk berbuat. Akhirnya hamba itulah yang menciptakan perbuatannya, sehingga dia bisa dinuntut untuk bertanggung jawab, sehingga bisa diadab, diberi hukuman.